تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian yang terakhir dan kewajiban kita terhadap para sahabat adalah berhati-hati dari berita-berita dusta dan riwayat-riwayat palsu. Ini banyak disebarkan oleh sebagian orang yang benci terhadap sahabat. Dibawakan riwayat-riwayat sahabat ini begini, sahabat ini begini, sahabat ini begini. Padahal riwayatnya tidak syah. Riwayatnya dusta palsu. Yang paling populer itu Na'udzubillah, hingga hari ini masih banyak di mimbar-mimbar Jumat disampaikan ya, kisah Sa'labah. Ada yang pernah melihat kisah Sa'labah? Ya, saya pikir semuanya pernah dengar ya. Ya. Ini sering menggedarkan mimbar-mimbar Jumat. Ramai diceritakan di bulan Ramadan, khususnya di pembahasan zakat. Ya. Padahal Na'udzubillah dari ucapan mereka ini, Sa'labah ini sahabat yang mulia. Kisah tentang Sa'labah itu tidak ada riwayatnya dalam hadis yang sahih. Semuanya lebat. Sa'labah ini sahabat hadir di perang Badar. Hadir di perang Badar Sa'labah. Dan Nabi telah berkata terhadap sahabat yang hadir di perang Badar, ya malu masyaitu. Allah berfirman, ya malu masyaitu. Fakadah ghafartu lakum. Lakukan apa yang kalian inginkan. Aku telah ampuni untuk kalian. Dia katakan Sa'labah mati di atas gunung Nabi kan? Na'udzubillah. Karena itu kata Umar bin Abdul Aziz, siapa yang saya dapati bercerita tentang Sa'labah, maka saya akan cambuk dia 80 kali cambukan. Haddul muftari, hukum had terhadap orang yang bikin kedustaan, menuduh palsu. Orang yang menuduh perempuan baik-baik berzina saja, dicambuk 80 kali, dan ada bukti. Ini menuduh sahabat yang mulia. Iya. Menuduh sahabat yang mulia. Maka Umar bin Abdul Aziz menjatuhkan hukum apa? Dicambuk 80 kali. Iya. Jadi terkait dengan menjaga kedudukan para sahabat. Jadi sekarang banyak yang model-model seperti ini, apalagi dengan orang-orang yang kerjanya cuma main Facebook, WA, media-media ini, akhirnya biasanya jadi korban-korban. Iya. Tiap hari dikasih informasi, diberita. Bahkan sekarang ini banyak yang ini bohongan kisah hadis diriwayatkan oleh Muslim. Masya Allah, diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Di mana nomor hadisnya di mana? Enggak itu Muslim, maksudnya Muslim dari kaum Muslimin. Bukan Imam Muslim menulis kitab sahih, tapi Muslim dari kaum Muslimin. Ya. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq. Siapa Abdul Razzaq? Ya. Abdul Razzaq itu kan sama dengan Abdullah. Semua kita ini hamba Allah Ar-Razzaq, hamba Allah Abdullah. Hamba Allah kan begitu. Hamba Allah berarti Abdullah, hamba Allah Ar-Razzaq berarti Abdul Razzaq. Jadi semua orang Abdul Razzaq. Begini caranya orang-orang. Makanya hati-hati. Ya. Riwayat ini, dia tidak merasa salah. Karena saya tidak bohong, kata menurut definisi dia. Ya. Baik. Karena itu hati-hati ya, ini dari apa namanya? Bagian kewajiban kita terhadap sahabat dari Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya banyak makna yang perlu diterangkan di pembahasan ini. Ya. Terkait dengan kedudukan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini namanya penjelasan tentang kaidah-kaidah keimanan yang harus saling melihat terkait dengan para sahabat dari Sallallahu Alaihi Wasallam.